5 tahun sudah perpisahan kita berlalu. Tak terasa datang rindu menyelinap dalam dada. Oh rindunya hati ini membuat diri pun gelisah. Oh di mana kan ku cari, walaupun itu hanya bayanganmu. Andai kini kau telah berdua, doaku semoga kau bahagia. Tapi bila kau sendiri, itulah yang ku harapkan kekasih. Yang selalu ku dambakan, haruskah diri ini terus menyendiri tanpa ada belayan kasihmu. Dan sayangmu datang rindu menyelinap dalam dada. Oh rindunya hati ini membuat diri pun gelisah. Oh di mana kan ku cari, walaupun itu hanya bayanganmu. Andai kini kau telah berdua, doaku semoga kau bahagia. Tapi bila kau sendiri, itulah yang ku harapkan kekasih. Di mana dan kemana ku cari bayangan dirimu yang selalu ku dambakan. Dan saya